Kau terus berubah rasa secara tiba-tiba tanpa perlu kata langsung tiada apa tinggalkan aku tak ada bincang sedikit pun tapi tak mengapa tidak apa-apa oh, oh, oh. Kenapa kau berubah hati macam sudah tak sama semalam kau tak suka hari ini lain cerita semalam kau gembira hari ini tak rasa apa-apa sebabnya dulu kini berbeza api cinta kita sudah tidak menyala kau terus berubah rasa secara tiba-tiba tanpa perlu kata langsung cara apa tinggalkan aku tak ada bincang sedikit pun tapi tak mengapa tidak apa-apa oh, oh. Ya sampai bila tak tahan hadap hari-hari benda sama oh sayang no no no oh no no perlahan-lahan kita menjauh. Kau terus berubah rasa secara tiba-tiba tanpa perlu kata langsung cara apa tinggalkan aku tak ada bincang sedikit pun tapi tak mengapa tidak apa-apa oh, oh. Bukan aku tak tahu kamu itu di belakang aku kau cuma penuh dengan alasan kau buat aku macam mainan aku dah tak bolehlah lupakan masih kuat di bayangan fikiranku di fikiranku terus tanpa perlu kata langsung jalan.